Penuh harap, penuh haram, sembuhin kan kadang malam sepi. Meski dunia kadang melukai, cintaku takkan pernah pergi lagi. Ku percaya setiap luka kan berubah jadi cerita. Takkan ku lepas genggaman ini hingga akhir nanti. Aku takkan menyerah mencintaimu. Dalam gelap ku kan jadi terangmu. Meski badai datang menguji kita, Tuhan kan beri akhir yang indah bersama. Saat kau ragu, ku tetap di sini menemanimu dalam sepi. Meski dunia kadang melukai, cintaku takkan pernah pergi, pergi. Ku percaya setiap luka kan berubah jadi cerita. Takkan ku lepas genggaman ini hingga akhir nanti. Aku takkan menyerah mencintaimu. Dalam gelap ku kan jadi terangmu. Meski badai datang menguji kita, Tuhan kan beri akhir yang indah bersama. Sejauh apapun langkah kita, takkan menyerah mencintaimu. Dalam gelap ku kan jadi terangmu. Meski badai datang menguji kita, Tuhan kan beri akhir yang indah bersama.